Kau senyum, kusangka untukku. Tatapan matamu seakan isyaratkan cinta. Langit serasa runtuh saat ku ungkapkan cinta padamu. Sungguh tiada kuduga, ternyata kau anggap aku just friend, just friend. GR kedelasa, perasaanku ternyata itu salah. TD percaya diri, malah membuatku jadi lupa diri. Aau, sakit-sakit hatiku saat kau tolak, tolak, tolak cintaku. Cintamu kusangka untukku. Kelembutanmu buatku terlena. Langit serasa runtuh saat ku ungkapkan cinta padamu. Sungguh tiada kuduga, ternyata kau anggap aku just friend, just friend. GR gede rasa, perasaanku ternyata itu salah. PD percaya diri, malah membuatku jadi lupa diri. Aau, sakit-sakit hatiku saat kau tolak, tolak, tolak cintaku. Sakit hatiku saat kau tolak.